الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنا عشر وهي أنا ونحو نحن وأنت وأنتي وأنتم وأنتم وأنتن وهي وهو وهي وهما وهم وهن ونحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد المفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره له قولك زيد في الدار زيد عندك زيد قائم قام أبوه زيد جاريته ذاهبة نعم يا ini bab mubtada khabar itu bab yang baru setelah kemarin kita Sabtu kemarin kita membacakan tentang naibul fa'il al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maka sekarang beliau memulai babul mubtada khabar. Apa itu mubtada? Dia adalah al-ismu al-marfu, isim marfu al-ari yang dia terbebas dari al-awamil al-lafdhiyah, amil-amil lafdhiyah. Sedangkan khabar dia adalah al-ismu al-marfu al-musnad ilaih yang disandarkan kepada mubtada. Beliau memberikan contoh nahu qaulika, bukan qauluka itu ya. Qaulika Zaidun qaimun. Zaidani qaiman. Zaiduna qaimun. Zaidun mubtada isim marfu karena dia terbebas dari amil sebelumnya yang enggak ada dia amil sebelumnya, maka Zaidun dia marfu. Ya tidak ada amil sebelumnya. Qaimun khabar. Kenapa? Karena dia nanti disandarkan kepada mubtada. Dia mubtada mudzakkar maka dia pun juga mudzakkar. Mubtada mufrad maka dia pun juga mufrad. Zaidani qaiman sama demikian Zaidan az-Zaidan mubtada qaiman khabar az-Zaidun qaimun ini sama juga demikian. Ya, kita baca syarahnya dulu. Tafaddal Marwanto. Hah? Al-ibtida'u al-ihtimamu bisyai'i. Terus lisanin. Nah, fi babin wahidin. Al-khabar. Nah, terus qa'imun az-zaidani na'am aqallu rajulin wa jumlatu yaqulu dhalika na'am baik ya qala asy-syarih ashabul hasyiah Ibn Qasim ya, rahimahullah ta'ala berkata Ibn Qasim al-ibtida itu apa sih maknanya al-ibtida al-ihtimamu bisyai yaitu ihtimam memberikan perhatian atau memandingkan sesuatu memprioritaskan sesuatu waja'alahu awalan lisani dia prioritaskan dia jadikan ya yang awal untuk yang kedua. Ini namanya al-ibtida. bihaitsu yakunu asani khabaran anil awal, yaitu yang kedua jadi khobar dari yang awal. Nah, yang awal ini namanya mubtada. Nah, yang awal adalah mubtada, diprioritaskan, dikasih ihtimam, nah, dikasih perhatian lebih. Nah, ini wa jama'ahuma. Nah, para ulama alinahu atau asy-syekh di sini, ya, Ibnu Ajurrum menggabungkan keduanya fi babin wahidin, dalam satu bab. Kenapa demikian? Li'annal khabara mulazimun lil mubtada'i, karena yang namanya khabar itu mesti ada mubtada, dia harus ada mubtada, gak bisa khabar mubtadanya hilang, mahdhub, tidak ada. Kalaupun mahdhub, ada takdirnya, gak boleh gak ada takdirnya, ya. Wa in kana al mubtada'u la yalzamul khabara, walaupun mubtada itu enggak mesti ada khabar. Kalau mubtada enggak mesti ada khabar, mubtada bisa mandiri. Ya, semisal pada bab sadda musaddal khabar. Masih ingat enggak? Ya, semisal aqaimun az-zaidani, perhatikan hamzah istifham. Ya, dia huruf. La mahala lahu min al-i'rab. Qaimun isim fa'il, ya kan? Isim fa'il dia. Nah, dia mubtada. Boleh dalam bentuk nakirah? Boleh, karena didahului oleh istifham. Ya kan, syarat mubtada dia mesti ma'rifah. Boleh nakirah gimana? Apabila dia didahului oleh khabarnya. Fil fasli da, fil fasli rajulun. Kemudian apalagi? Apabila dia didahului oleh nafiyun, oleh istifhamun, ya. Atau dia diberikan na'at, atau dia diberikan mudhaf yang nakirah juga. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini dia mubtada. Aqaimun az-zaidani. Az-zaini ada, az-zaidani adalah fa'il. Fa'il dari mana? Dari qaimun. Ya, dari qaimun. Apakah dua zaid telah berdiri? Mana khabarnya? Enggak ada. Sadda musaddal khabar. Sudah ditutupi oleh, ya, oleh fa'il dari qaimun, yaitu az-zaidani. Nah, ini enggak ada khabarnya. Sempurna kalam. Naam, sempurna kalam. Sempurnakan. Ini namanya, ya, sadda musaddal khabar. Sudah menutupi khabar. Kalimat sudah sempurna. Nah, ini membuktikan bahwa mubtada itu enggak mesti butuh khabar. Ya, beda dengan khabar yang pasti butuh mubtada. Kemudian aqallu rajulin yaqulu dzalik. Aqallu rajulin. Ya. Apa minoritas atau paling sedikit dari para pria mengatakan demikian. Nah, aqallu dia itu adalah mubtada. Wah, mudhaf, ya boleh, ya, mubtada nakirah. Kenapa? Karena dikasih mudhaf, mudhaf yang mudhafun ilaih yang nakirah. Rajulin mudhafun ilaih. Kemudian yaqulu itu bukan khabar. Itu bukan khabar. Yaqulu dzalik itu bukan khabar. Nah, kata beliau, fazaidani, ya, fa'ilun sadda musaddal khabar. Yang pada contoh, aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Hamzah istifham, la mahala lahu min al-i'rab. Qaimun mubtada, marfu, isim fa'il. Boleh jadi mubtada karena didahului oleh istifham. Az-zaidani bukan khabar, tapi fa'il dari qaimun, karena isim fa'il beramal amal fi'il, punya fa'il. Fa'ilnya az-zaidan. Mana khabarnya? Tak ada, enggak ada khabarnya. Paham Hilmi? Khabarnya itu enggak ada. Nah, maka keberadaan az-zaidan sebagai fa'il dari qaimun itu dikatakan oleh beliau sadda musaddal khabar. Itu sudah menutupi khabar. Artinya khabar enggak dibutuhkan lagi. Kalimat sudah sempurna dengan hadirnya fa'il dari mubtada berupa qaimun. Qaimun isim fa'il beramal amal fi'il. Nah, kemudian tadi yaqulu dzalik, ya, jumlah tu yaqulu dzalik itu bukan khabar. Ya, dia jumlah fi mahali jarrin sebagai sifat dari rajulin. Masih ingat kaidah jumlah yang datang setelah ma'rifah hal. Jumlah yang datang setelah nakirah na'at atau sifat. Nah, dia datang setelah nakirah, yaitu rajulin. Aqallu rajulin. Aqallu dia adalah mubtada. Ya, dia adalah mubtada. marfu. Kenapa boleh dia mubtada dalam keadaan nakirah? Nah, karena diidhofahkan ke isim nakirah juga. Nah, ini adalah diantara musawwik, ya, diantara hal yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah. Itu didahului oleh istifham, oleh nafiyah, diidhofahkan ke sesama nakirah, diberikan naat atau ditakdim dengan khabarnya dan yang lainnya. Ya. Maka jumlah tu yaqulu dzalik fi mahalli jarrin sifatun lirajulin, sebagai naat atau sifat bagi rajul. Nah ini ya. Sudah ngerti sini Marwanto tadi yang dibaca? Nah. Tafadhal Abu Aqilah. Nah ini sekarang itu kan tadi babul mubtada wal khabar. Karena qala al muallif wal mubtada huwa al mis al ismu al marfu' al ari anil awamil al lafdhiyah. Maka mubtada adalah isim marfu' yang dia terbebas dari amil-amil lafdhi. Amil-amil lafdhi, ya, dia tidak ada fi'il sebelumnya, tidak ada huruf sebelumnya. Ya. Tidak ada huruf jar yang akan menjadikan dia ma'mul dari huruf jar tersebut. Tidak ada fi'il yang menyebabkan dia jadi fa'il, naibul fa'il atau maf'ulun bih dari fi'il tersebut atau yang lainnya. Nah, tafadhal Abu Akira al-Muwahid. Ada isim marfu yang ari anil awamil lafdhiyah, yang dia terbebas dari amil-amil lafdhi. Ai al mubtada istilahan huwa al ismu as-sharih. Mubtada itu secara istilah dia isim sharih. Berarti tidak ada mubtada dalam bentuk huruf. Tidak ada mubtada dalam bentuk fi'il. Dia mubtada mesti isim. Ya, entah isimnya sharih atau muawwal bis-sharih. Sharih itu maksudnya apa? Sharih itu nampak jelas gamblang kayak tadi Zaidun qa'imun. Az-Zaidani qa'iman. Az-Zaiduna qa'imun. Zaidun itu nyata jelas isim. Ini sharih. Az-Zaidun qa'imun. Nah ini lihat. Au muawwal atau yang muawwal bis-sharih. Artinya dia bukan isim, nampaknya zahirnya bukan isim, fi'il, tapi nanti ditakwil oleh amil masdar sehingga menjadi masdar. Contoh, wa antasumu khairun lakum. Khairun itu khobar. Khairun khobar. Mana mubtadanya? Antasumu, enggak boleh antasumu jadi mubtada. Kenapa? Karena syarat dari mubtada adalah dia mesti isim. Nah, kalau begitu ditakwil. Ya, an harfu nasbin wa masdarin. Tasumu fil mudhari mansub bi an. Alamatun nasbihi hadaf nun. Nah, maka karena dia harfu nasbin wa masdarin, maka dia mentakwil masdar dari fi'il shoma yasumu shauman. Nah, maka menjadi shaumukum. Nah, shaumukum khairul lakum. Nah, jadi antasumu itu fi'il, ya, tasumu fi'il mudhari, tapi nanti dia yaitu fi mahalli rafin sebagai mubtada, karena nanti dia ditakwil menjadi shaumukum khairun lakum, puasanya kalian itu lebih baik buat buat kalian. Wa taqdiruhu shaumukum khairul lakum. Ini ya, jadi jelas ya, yang namanya mubtada dia mesti isim, baik sharih maupun muawwal bisharih. Enggak ada mubtada dari harfu jar, enggak ada. Dari dhorob, enggak ada. Apalagi dari fiil, enggak ada. Ya. Baik, berikutnya. Wa qawluhu al-marfu'u. Nah, pernyataan Ibnu Ajurrum, mubtada itu isim marfu'. Ya, isim marfu'. Nah, kalau dia marfu' berarti ada rafi'uhu, ada yang merofakkan. Ya, kan begitu. Karena sesuatu ya, isim fi'il dinamakan marfu', maka berarti dia ma'mul. Apa arti ma'mul? Korban dari amil. Bahasa mudahnya gitulah. Korban dari amil. Berarti mana amilnya? Amilnya maknawi. Amilnya apa? Maknawi. Loh kok maknawi? Iya, enggak kelihatan. Sama kayak fi'il mudhari yang tidak didahului oleh jazim, tidak didahului oleh nasib, antum mengatakan yadhabu zaidun ila suq. Nah. Yadhabu sarimin ila suq. Nah, antum katakan yadhabu gimana? Fi'il mudhari. Nah, apa i'rabnya? Marfu, mansub, majzum. Marfu. Kenapa marfu? Nah, itulah amilnya itu. Li tajarrudihi adinasibi wal jazimi. Karena dia terbebas dari amil nasab, terbebas dari amil jazim. Ngerti enggak Hilmi sini? Hah? Ngerti enggak Hilmi? Belum ngerti? Allahu musta'an. Dulu di pondok belum belajar ini? Udah belajar belum? Udah, kok belum ngerti? Nah, perhatikan, perhatikan. Mana papan tulisnya sini? Enggak ada ya. Mana papan tulisnya? Hilmi belum ngerti ini. Nah, ada spidolnya enggak Pak Majid? Belum pahamnya di mana Hilmi? Amil itu ada amil yang zahir, ada amil maknawi. Amil maknawi itu cuma dua aja. Yaitu fi'il mudhari yang marfu' dan mubtada. Hah? Sebenarnya ada pemajid? Wah, kalau enggak ada enggak mau nulis pakai apa? Udah saya terangin aja dah. Ilmi konsentrasi sini nih. Ya. Amil ada dua, Ilmi. Ada amil zahir, ada amil maknawi. Perhatikan di sini. Ya. Semisal amilnya yang ghairu maknawi, yang zahir, perhatikan. Saya mengatakan jaa Zaidun atau daraba Zaidun amran. Perhatikan Ilmi, daraba Zaidun amran. Zaidun apa i'rabnya Ilmi? Doroba Zaidun Amran. Apa i'rabnya Zaidun Hilmi? Hah? Loh, kok mubtada? Wah. Aduh, aduh, aduh. Buku pelajaran di pondoknya di Muroja enggak? Di Muroja enggak? Masa Hilmi? Ah, enggak di Muroja. Allahu musta'an. Sayang 6 tahun pondok enggak pernah di Muroja. Ya. Perhatikan Hilmi, Doroba Zaidun Amran. Apa i'rabnya Zaidun? Hah? Apa? Loh, bapaknya yang malah paham. Wah, fa'il. Fa'il marfu. Kenapa fa'il marfu? Ada amilnya. Mana amilnya? Fi'il doroba. Amron maf'ulun bih. Nah, berarti mana amilnya? Pelakunya yang menyebabkan dia jadi maf'ulun bih. Fi'il, yaitu doroba. Nanti sini. Belum? Hah? Allahu musta'an. Nah, gimana nih cara memahaminya ke Hilmi nih? Nah. Hah? Mesti pakai papan tulis ini. Nah, spidolnya enggak ada. Ya. Kenapa? Beli? Enggak usah, ntar aja dulu. Ntar Marwanto malah ketinggalan pelajaran. Gara-gara beli. Ya. Nah, kalau mubtada sama fi'il mudhari yang marfu, amilnya itu enggak kelihatan. Makanya namanya amilnya ma'nawi. Kalau fi'il mudhari marfu, apa amil ma'nawinya? Litajarrudihi 'ani nasibi wal jazim. Karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Kalau ada amil jazm, amil nasab, maka dia mansub, majzum. Kalau enggak ada, ya dia marfu. Mana amilnya marfu? Litajarrudihi 'ani nasibi wal jazm. Karena dia terbebas dari amil nasab, amil jazm. Kita mengatakan yadhabu Zaidun ila suq. Yadhabu Sarimin ila suq. Sarimin pergi ke pasar. Nah, itu yadhabu. Yadhabu apa i'rabnya yadhabu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya gimana? Marfu. Kenapa? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Coba kalau ada amil nasab, lan yadhaba. Nah, yadhaba jadinya fi'il mudhari mansub bilan. Kalau ada amil jazm, lam yadhab dengan sukun. Yadhab fi'il mudhari majzum dengan lam. Nah, kalau enggak ada itu semua, namanya marfu. Maka amilnya enggak kelihatan. Nah, begitu juga pada mubtada. Zaidun qa'imun. Kalau ada sebelumnya, inna Zaidan. Wah, Zaidan udah bukan sebagai mubtada lagi. Dia ma'mul menjadi isim inna. Ya, menjadi isim inna. Atau ya, duriba Zaidun. Wah, Zaidun bukan mubtada berarti. Dia sebagai naibul fa'il dari duriba. Doroba Zaidun Amron. Zaidun bukan mubtada, tapi dia sebagai fa'il dari doroba. Nah, kalau enggak ada amil sebelum dari Zaid itu, maka Zaid namanya mubtada. Mana amilnya yang menyebabkan Zaid dari mubtada? Namanya al-ibtida. Namanya al-ibtida, yaitu karena dia ada di awal, tidak didahului oleh amil apapun. Inilah makna dari perkataan musannif ya, al-ari anil awamillah al-lafziyah, yang dia terbebas dari amil-amil lafzi. Nah, bisa dipahami sini? Tadi sampai mana lagi tadi? Wa qawluhu al-marfu. Nah, pernyataan Ibnu Majrum bahwa mubtada itu mesti marfu, ay bil ibtida'i lafdhan. Dia marfu dengan ibtida secara lafaz. Ya, lafadznya dia ibtida, bukan mahalan. Ya, lafadznya Zaidun. Nah, ini marfu lafdhan. Ya, ya enggak bisa dipahami situ enggak? Marfu lafdhan wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahirah. Kenapa? Karena di isim mufrad. Zaidun qa'imun. Nahu Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada marfu. Kenapa mubtada marfu? Ya, marfu. Kenapa mana amilnya? Ya, bil ibtida. Karena dia di awal kalam dan dia tidak didahului oleh amil-amil al-lafziyah. Au mahallan ya, atau mahallan. Maksudnya nanti dia ya, dia menempati posisi sebagai mubtada. Ya, di footnote, fa Musa mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana amin dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maqsurun. Wa yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Wa mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru li'annahu fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir bil alif. Maka Musa yakhsha, muksa dalam mubtada, marfu' dengan ibtida. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang diasumsikan saja, ditakdirkan. Ya, 'alal alif, pada alif ya Musa. Yang menghalangi dari nampak dhammahnya adalah at-ta'addur, mustahil. Karena dia adalah isim maksur. Yaksha fi'il mudhari marfu dengan dhammah muqaddarah 'alal alif, yang menghalangi tampaknya adalah ta'adzur juga. Karena dia adalah fi'il mudhari mu'tal bil alif. Wa kemudian wa rafa'ahu bil ibtida'i 'ala sahih. Yang merafa'kan dari Musa adalah al ibtida' 'ala sahih menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik, mereka merofakkan mubtada dengan ibtida. Demikian pula merofakkan khobar dengan mubtada. Kemudian wakilah ada yang menyatakan masing-masing dari keduanya yaitu mubtada dan al-ibtida, rafa'al khabara. Itulah yang merafa'kan khabar. Jadi kalau Zaidun qa'imun, qa'imun dia adalah marfu sebagai khabar. Mana amilnya? Ada yang menyatakan amilnya dua, yaitu mubtada dan al-ibtida. Al-ibtida sendiri amil dari mubtada. Paham sini? Baik, ya. Wakila innal ibtida'a rafi'un lahuma. Nah, dan ada yang menyatakan sesungguhnya al-ibtida'lah yang merofakkan keduanya, yaitu merofakkan mubtada dan khobar. Wakila al-ibtida' rafa'a al-mubtada. Nah, ada yang menyatakan al-ibtida' merofakkan mubtada, wahuma rafa'a al-khobara. Dan keduanya, mubtada dan al-ibtida', itulah yang merofakkan khobar. Wa kaunuhu al-marfu'a huwa hukmuhu. Maka ya, kondisi keadaan dari ya, mubtada yang marfu itulah hukumnya. Wa katsiran ma yudzkaru hukmu fil haddi ziyadatu tawdihin. Dan kebanyakan yang hukum disebutkan dalam had, dalam definisi, itu adalah sebagai penambah penjelasan saja. Wa illa, karena kalau tidak bukan sebagai penambah penjelasan, fadzikrul hukmi fil haddi fihi nadzar, maka menyebutkan hukum dalam definisi itu perlu diteliti kembali. Wal ari, apa makna pernyataan Ibnu Ajurum ya, mubtada isim marfu, al ari, yang al ari, ari telanjang, begitu bahasanya. Maksudnya apa? Al-mujarradu, dia terbebas anil awamili, dari amil-amil al-labdiyati, dari amil-amil labdiyah. Enggak ada kana, enggak ada inna, enggak ada fi'il, enggak ada huruf, ya. Enggak ada amil-amil labdiyah yang menyebabkan dia menjadi makmul dari amil labdiyah tersebut. Zaidun qa'imun, masuk fi'il, selesai karir Zaidun sebagai mubtada. Enggak jadi mubtada lagi, dia jadi fa'il. Doroba Zaidun, duriba Zaidun, ya, jadi naibul fa'il. Baik, ya. Wa ghairi zaidati. Nah, yang dia terbebas dari amil-amil lafdhiyah atau selain zaidah wa ma asbaha. Ya, nanti disebutin. Fa inna amilahu ma'nawiyun. Maka amil dari mubtada adalah ma'nawi. Yaitu apa tadi amilnya? Al-ibtida. Apa yang maksudnya al-ibtida? Karena dia di awal. Yaitu dia di awal, maksudnya apa? Terbebas dari amil-amil labdhiyah. Nah, waqad yadkhulu alaihi, dan terkadang masuk kepadanya amilun zaidun. Ada amil zaid. Ya, amil zaidah. Artinya amil tersebut, semisal huruf, nanti dia tetap beramal kepada mubtada secara labdhon. Tapi karena dia zaidah, tidak dianggap mubtada yang bentuknya majrur, misalkan dari huruf jar tambahan, dia tetap ya marfu mahallan sebagai mubtada. Contoh, kabihasbika dirhamun. Ka seperti bihasbika. Ya. Nah, itu huruf ba zaidah. Beramal enggak dia? Beramal. Ya. Dirhamun, ya, ba harfu jar zaidah. Nah, hasbika mubtada. Harusnya kan hasbuka dirhamun. Digrecokin sama huruf jar ba, tapi di zaidah. Ya, tambahan. Harusnya hasbuka dirhamun. Cukup bagi engkau satu dirham. Dimasuki oleh harfu jar bi hasbika dirhamun. Tapi harfu jarnya adalah zaidah. Au syabih bi zaid, atau yang serupa dengan zaidah. Semisal la'alla, ini pada lugah uqail. Lugah uqail dia sebagai ya harfu zaidah bi harfi jar, tapi maknanya tetap tamanni. Maknanya tetap at-tamanni. Ya, semisal ya, antum mengatakan begini, la'allallahi faddalakum alaina la'allallahi. La'alla dalam lugah Uqail harfu jar. Itu bukan la'alla yang kita kenal teman-temannya siapa? Inna. Ya, la'alla harfu nasbin wa tamannin begitu. Nih, ini lain lagi nih. Ini la'alla ini adalah harfu harfu apa namanya? Syabih zaid. Dia beramal amal jar. Maka la'allallahi faddalakum alaina. Maka lafaz jalalah dia memang betul majrurun lafdhat. Tapi marfu mahallan sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Nah, ada syair ini yaitu faqultu udu ukhra warfa as-sauta jahratan la'alla abi al-mifwari minka qaribu. La'alla abi. La'alla abi al-mifwari. La'alla abi al-mifwari minka qaribu. Perhatikan syahidnya mana? La'alla abi. Abi itu majrurun lafdhan marfu mahallan. Sebagai apa? Mubtada. Ya, ini bukan la'alla yang kita kenal. Jangan salah paham, bukan la'alla teman-temannya inna harfu nasbin wa tamannin. Dicatat itu, nanti ada salah paham lagi mislu la'alla. La'allanya dianggap yang mana lagi nih? La'alla zaidan. Ini la'alla yang syabih bizaid. Syabih zaid. Ini lugahnya Uqail. Lugahnya ya qabilah dari Uqail. Ambara kelebih. Ya sering dikasih contoh oleh para ulama. La'allallahi faddalakum alaina. Semoga Allah memberikan karunia kepada kalian atas kami. Jadi kalau kita katakan Zaidun qa'imun dikasih harfu syabih az-zaid, ya, maka la'alla Zaidin qa'imun hakadha. Paham sini enggak? La'alla Zaidin qa'imun. Gimana ngiratnya Zaid? Zaid majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Kenapa? Karena la'alla dia adalah harfu syabih bizaid. Ya. Jadi ini enggak ngaruh. Harfu syabih bi zaid baik dia harfu zaid beneran. Ini kayak contoh. Ka bi hasbika dirhamun. Iya. Kenapa Pak Suheri ditanya nanya kok nanya ke Abu Aqilah? Nanya ke anak. Apa? Tulisan apaan? Hah? Syabih bi zaid kenapa? Yalah, itu kan ada syabih bizaid. Nah, perhatikan. Jadi mubtada tetap beramal, ya, tetap isim marfu tetap dinyatakan sebagai mubtada apabila dia dimasuki oleh harfu zaid, semisal harfu jar yang asli, ha? Harfu jar asli atau syabih bizaid yang menyerupai zaid. Semisal la'alla. La'alla lugah Uqail dia harfu jar, tapi syabih bizaid, dia harfu jar ya, bukan harfu nasbin. Nah. Assalamualaikum. Kalau ngapalin syahidnya ini dari syair kelamaan ya, bagus dihafalin. Faqultu udu ukhra warfa saut as-sauta jahratan la'alla abil mifwari minka qaribu. Nah ini la'alla abi majur. Tapi kalau mau lebih mudah antum langsung aja praktek Zaidun qa'imun, antum katakan la'alla Zaidin qa'imun. La'alla Zaidin qa'imun. Maknanya dalam lugah Uqail itu tetap tamanni. Tetap tamanni. Tapi dia seperti huruf jar yang lain. Nah, dia namanya syabih bizaid. Artinya sini Marwanto la'alla Marwanto yatazawwaj misalkan. Ya. La'alla Marwanto yatazawwaj. Ah, berarti Marwanto apa i'rabnya? Majrurun lafdan marfu mahallan. Jangan la'alla dipikir harfu nasbin wa tamannin ya, bukan. Kalau bi itu memang betul-betul harfu zaid. Ya, betul-betul Zaid bukan Syabib Zaid. Kayak tadi contoh bihasbika dirhamun. Kan harusnya hasbuka dirham. Cukup bagi engkau satu dirham. Masuk harfu ba. Ya, bihasbika dirhamun. Hasbika hasbi dia marfu mahallan majrur lafdhan. Ya, sebagai mubtada. Sudah ngerti sini ya? Ini saya rasa bab ini aja nih yang rada ribet. Nah, kalau antum paham di sini ya mudah ke bawahnya. Ya, ngerti sini, Pak Sueri? Anaknya udah sembuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Qala. Lihat di footnote nomor 1, berarti kita baca dulu. Wal khabaru. Nah, sekarang bahas khabar, udah kelar mubtada. Ya. Sekarang bahas khabar. Pokoknya apa yang tadi ada di sini itu sebenarnya ini antum bakal memahami bab mubtada itu semuanya. Yang ada di Albiyah Ibnu Malik, di Qatar itu ada semuanya. Tadi dikatakan mubtada itu ya bisa enggak butuh kepada khabar. Ya, kalau tadi dia yang tadi dicontohkan oleh Ibnu Qasim, ya. Kalau apa? Kalau dia fa'il dari mubtada sadda musaddal khabar. Sudah menutupi khabar. Contohnya apa? Aqaimun az-zaidan. Perhatikan. Kemudian apalagi tadi? Mubtada pada contoh aqaimun zaidan, qaimun itu kan isim nakirah. Ya, berarti mubtada boleh dalam bentuk nakirah menyelisih hukum asal yang mesti ma'rifah selama memenuhi ada syaratnya, ya, ada musawiknya. Didahului oleh istifham, nafyun, kemudian diikuti oleh mudhofun ilaih yang nakirah pada contoh, ya, aqallu rajulin yaqulu dzalik. Ya, itu kan? Atau dikasih na'at, ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian ya mubtada mana tadi ini? Itu marfu dia amilnya adalah ma'nawi, kesimpulan dari mubtada ya. Amilnya ada ma'u. Nah, terkadang dimasuki oleh amil zaid. Semisal harfu jar asli atau syabih bi zaid. Semisal la'alla. Ya, la'alla zaidin qa'im. Zaidin tetap marfu mahallan, ba majrur lafdan saja. Lafadznya saja yang majrur, tapi mahalnya tetap marfu sebagai mubtada. Nah, sekarang kita bahas khabar. Qala. Wal khabaru huwa al ismu al marfu al musnadu ilaih. Khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya, yaitu disandarkan kepada mubtada. Nah. Abdul Majid, tafadhal. Kaqaimun. Kafnya itu mimba bil hikayah aja ya. Kaqaimun. Tahaqqu. Lah itu mudhof. Nah. Ayyakuma. Nah. Fa'an, nah itu kan. Lulu. Itu fa'an. Dakholta, ngapain dan termasukkan? Wa ma dakholat. Wa ma dakholat alaihi fi ta'wili masdar fa barul mubtada wa hukmuhu marfu'un bil mubtada al musnadu ila al mubtada thumma taratan thumma taratan yakunu al mubtada wal khabar lo. Wow, al mubtada wal khabaru ini ma'tuf khabar kepada mubtada, dia masih sebagai isim isim yakun. Nah, ini baru khabar yakun. Nah, terus nah, mufrada ini sebagai khabar yakun mansub wala matun nasbihi aliyah karena dia adalah musanna. Nah, terus li mudzakkaraini au musannayaini au majmu'aini jam'a tashihin. Kama musila. Taib ya. Nah, khobar dia adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Itu maksudnya apa? Al-khobar al-asli, yaitu khobar asli. Nah, apa itu khobar asli? Dia adalah isim sore. Nanti akan ada penjelasan beliau ya, yang nanti khobar itu ada mufrad, ada ghairu mufrad. ada khobar mufrad, itu yang isim sore. Zaidun qaimun. Nah, qaimun kan isim fa'il, ya. Zaidun madrubun. Nah, itu madrubun isim maf'ul. Nah, ini namanya isim sore. Ya, isim sore. Ya. Ya. Anta Zaidun. Anta Zaidun ini isim sore. Ya, bisa dipahami sini. Ini isim sore semua. Qaimun au muawwal atau muawwal bisari. Ini hukum asal dari khobar adalah sari. Antasumu khairun lakum. Khairun itu isim sari. Ya, nyata jelas. Atau ya, yang muawwal ditakwilkan dari fi'il ke isim. Misalkan ka haqqu Zaidin ayyakuma. Hak bagi Zaid adalah dia berdiri. Artinya kewajiban dari Zaid dia adalah ayyakuma. Haqqu Zaidin. Hakku mubtada Zaidin, ya, dia adalah mudofun ilaih an harfu nasbin wa masdarin yakuma fi'lun mudori mansubian. Nanti an mentakwilkan fi'il yakum menjadi masdar. Qoma yakumu, apa masdarnya? Qiyaman. Maka hakku Zaidin qiyamun, gitu. Karena dia sebagai khobar. Qiyamun, jangan qiyaman, qiyamin. Ya mun khobar fa'an wa madakhalat alaihi fi ta'wili masdarin khobarul mubtada'i. Maka an haqqu Zaidin an yakuma an di situ, dan yang masuk kepadanya yaitu fi'il yakum itu berada pada ta'wil masdar sebagai khobar mubtada. Wa hukmuhu, hukum dari khobar apa? Marfu'un bil ibtida'. Ya, marfu' bil ibtida, maksudnya apa bil bil mubtada? Mubtada yang menjadi amilnya. Ini berarti salah satu dari qaul yang tadi disebutkan di atas. Karena ada qaul yang menyebutkan di atas yang merofakkan mubtada khobar itu ada berapa? Ada dua, yaitu mubtada dan al ibtida, atau al ibtida semata, atau mubtada saja. Tapi beliau mengambil pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang paling kuat yang merofakkan mubtada, yang merofakkan khobar adalah al mubtada. Nah, pendapat yang rajih pula yang merofakkan mubtada adalah al ibtida. Baik, sudah bisa dipahami sini? Nah. Mana lagi tadi? Fa Zaidun mana? Wal musnadu ilal mubtada. Maka disandarkannya kepada mubtada. Khobar tersebut Zaidun qaimun, dia disandarkan ke mubtada. Ya, summa ta summa yaqtaratan yakunul mubtada wal khobaru mufradaini limudzakkarain. Nah, terkadang mubtada khobar keduanya adalah bentuk mufrad mudzakkar, kayak tadi Zaidun qaimun. Dua-duanya mufrad, dua-duanya mudzakkar, ya enggak? Au musannayain atau musanna. Misalkan kita katakan Az-Zaidani atau kita katakan ya, ar-rajulani qaimani. Ah, bisa begitu? Ya enggak? Az-zaujatani ngambekani. Enggak ada kayak begitu. Cuma akhir mana ada kayak begitu contoh. Az-zaujatani jamilatan hakadha. Az-zaujatani sholihatan. Gitu. Masyaallah, masyaallah. Antum nanti Parwanto di surga aja. Kalau masuk surga juga, ya, apa? Di WA, mau ngapain di WA? Mana lagi tadi? Au majmu'ain atau keduanya dalam bentuk jamak, tapi jamak yang mana? Jamak tashihin. Apa maksudnya jamak tashih? Selain jamak taksir, yaitu jamak mu'anas salim atau jamak mudzakkar salim. Kama mustila, sebagaimana dicontohkan. Dicontohkan di atas tuh. Ya, jam'at tashih. Az-zaiduna qaimun. Al-hindatu qaimat. Hakada. Ya, kalau jam'at taksir coba gimana? Ar-rijalu qaimun. Hakada. Baik. Mana lagi tadi? Sudah ya. Nah, sekarang kita bacain matan. Nahu qaulika. Qaulika itu di matan dikasih harokat keliru ya. Nah, bukan qaulu kamu mudhofun ilaihi jelas, enggak pakai mimbabil hikayah segala kalau begini. Nahu qaulika Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Ya. Contohnya ucapan Anda dari mubtada khobar Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Lihat di footnote, ya. Footnote. Nah, tafadhal Pak Suheri. Pada contoh Zaidun qaimun hadza syuru'un fi amtsilatil mubtada. Ini adalah permulaan pada contoh mubtada khobar yang zahir. Ada 10, salah satu keduanya contoh salah satunya contohnya adalah Zaidun qaimun, maka Zaid mubtada marfu bil ibtida. Marfu amilnya adalah al ibtida. Ya qaimun khobarun mubtada, sedangkan qaimun khobar mubtada. Wa hadza misalul mubtada'i wal khobar, contoh mubtada khobar al mufradain, yang keduanya adalah mufrad li mudzakkarin, keduanya dalam bentuk mudzakkar. Contoh yang lain az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimun. Nah, az-zaidan ya mubtada qaiman, khobar az-zaidun mubtada qaimun khobar. Tafadhal jumakir. Hah, antum siapa nama Jumakhir lagi di dunia ini? Tanggal muda ini, dia baru dapat uang kontrakan dia. Mantesan bingung, mau kemanain? Mau dikemanain duitnya bingung itu. Eh, cepat dong. Zuyud jama' dari Zaid ya. Jama' taksir. Kalau Zaidun jama' mudzakkar salim. Terus majmu'ain benar dua jamak, jamak taksir dan jamak mu'annas salim. Majmu'ain ini mu'annas salim atas itu. Kalhidatu qa'imatun aw jam'a taksir. Kalhudubu qiyam. Wa hadhihi arba'atu li mu'annas. Wa kama mudha asharati al-mudafi ila ya'i mutaqaddim. Wa mudafu ila ghairi ya'i mutaqaddim. Nah. Ya. Mana alamat wa alamatu rafihima? Tanda rafa dari keduanya, dari mubtada dan khobar. Tandanya di sini adalah al alif pada musanna, waw pada jamak sebagai pengganti dari dhammah. Nah, ini sebagai itu pada jamak tashih, jamak jamak sahih. Ya, jamak tashih yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak mudza itu yang dhammah waw dan juga pada musanna yaitu alif tanda keduanya. Kayak contoh tadi az-zaidani qaiman ya az-zaiduna qaimun. Wa taratan yakunani majmu'aini jama' taksirin. Nah, terkadang keduanya mubtada khobar itu dalam bentuk dua jama'. Jama' taksir ya. Jama' taksir misalkan az-zuyudu qiyam. Azuyudu kiamun. Kiam dalam bentuk apa kiam khobarnya? Mufrad begitu ya. Kiam mufrad, ya enggak? Az-ziyadu qiyamun. Dalam bentuk masdar. Ya. Fa hadhihi arba'atun li mudzakkarin. Atau mufradain li muannasain. Li muannasin. Atau dua mufrad untuk muannas, misal al-hindatun qa'imatun. Atau mustanayain li muannas. Semisal hindat hindani qa'imatan. Atau jamak muannas. Jamak tashih, semisal hindat qa'imat. Atau jamak taksirnya hunut qiyam. Hunut qiyam. Apa? Iya, ke masdar. Boleh gak kalau jamak taksir kita ke khobarnya dalam bentuk jamak mudzakkar salim juga? Jangan ar-rijalu qiyamun. Apa? Qa'imun. Boleh. Allah Ta'ala berfirman ar-rijalu qawamun. Ar-rijalu qawamun. Qawamun ala nisa. Boleh. Ya, boleh. Ini dikasih contoh oleh beliau untuk mengasih contoh, memberikan tanbih kepada kita bahwasanya kalau jamak taksir boleh pakai masdar, mufrad khobarnya. Namun kalau hukum asalnya mubtada dalam bentuk jamak taksir, khobarnya dalam bentuk jamak juga. Ya, kalau dia jamak taksir mudzakkar, ya kayak contoh ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Bisa dipahami sini. Nah, at-tullabu ya mustahidun. Misalkan at-tullabu mustahidun. Boleh berarti diganti ke masdar mufrad, boleh enggak? Istahada istahidu istihadun. Berarti at-tullabu istihadun. Boleh enggak? Ya di sini boleh. Bisa dipahami enggak sini? Nah, Taibar kalau iklan ranking ya, wah itu ranking bang, jadi hasilnya mana lagi tadi? Mana? Maka ini empat ini untuk mana semua? Maka kan empat tambah empat delapan ya, itu kan? Empat mudzakkar, empat muannas, delapan begitu ya. Nah, dua lagi kurang gimana nih? Nah, wa tamamul asrah, kesempurnaan sepuluh ialah al-mudhaf ila ya'il mutakallim wal mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Kalau mudhaf untuk ya'il mutakallim berarti ya zaujati sholihatun misalkan. Ya, atau ke ghairu ke apa namanya yang mudhaf ke selain ya'il mutakallim ya. Abuhu qa'imun. Abuhu qa'im. Ya. Abuka salihun. Ibnuka jamilun. Hakadha. Arti sini udah paham? Nah, sekarang berarti kita bahas lagi matanya lagi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal mubtada'u qisman. Mubtada itu ada dua. Zahirun wa mutmarun. Yang zahir dan yang mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh. Zahir yang sudah berlalu penjelasannya. Coba Hilmi baca Hilmi. Tuh dikit aja tuh Hilmi. Ya, putnat nomor 1. Wa ma asbaha. Nah, perhatikan. Mubtada kisman, zahir mutmar. Zahir yang sudah berlalu penyebutannya, ya, yaitu dari ucapan beliau Zaidun qa'imun. Nah, itu lihat tuh, zahir ya. Zahir. Zaidan qa'iman, Zaidun qa'imun dan yang serupa dengannya. Kemudian wal mutmaru isna asyara. Kalau yang mutmar, ya, mubtada itu yang mutmar, mubtada dalam bentuk dhamir ada 12. Dibaca lagi Hilmi. Mubtada yang domir itu ada 12, 12 domir. Isnani asyara domiron. Apa i'rabnya domiron di sini Pak Suheri? tamyiz, ahsanta. Masyaallah. Ah, ada 12 domir yang munfasil. Domirnya munfasil, bukan mutasil. Ya. Mutasil itu enggak boleh di awal kalam. Ya, dia tidak bisa terletak setelah illa. Maka enggak boleh. Ya, mutasil misalnya kumtu. Tu-nya di depan gitu. Tukum. Ha, gimana tukum? Kultu. Tukul. Atunya di depan kan enggak boleh, mesti munfasil. Ana kultu hakadha. Masa atunya di depan dhamir muttasil. Kultu, tukul. Lah. Kalau tukul alam nama orang yang pelawak itu boleh jadi mubtada. Tukul jamilun hakadha. Oh, ngasih apa tuh Pak Suheri? Buat makan bareng-bareng. Apa itu? Kopi dimakan bareng-bareng, yang benar aja tuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa zawajakallah. Nah, kapan satenya lagi nih? Matamu. Kesalahan. Terlambat enggak kerjanya? Mana lagi tadi? Ya. Udah dibaca belum Ilmi? Udah belum? Petnat nomor 2. Wahia ana wa nahnu. Nah, contohnya ana nahnu. Ana nahnu. Nah, Marwanto baca. Petnat nomor 3 ya mana? Aduh. Al-mu'adzimu. Ah, baik. Ana qa nahnu. Nahnu. Ana qaimun. Nah, misalkan begitu. Ana qaimun. Nahnu qaimuna. Ana, itu berarti ananya mubtada. Ana, ya lihat, ana lil mutakallim wahdah, untuk orang yang berbicara, orang yang pertama dia sendirian. Ya, kalau nahnu lil mutakallim juga untuk diperuntukkan untuk orang yang berbicara, orang pertama. Tapi wa ma'ahu ghairuhu, ada orang lain bersamanya. Kalau ana saya, nahnu kami atau kita. Ya, atau kalau dia sendiri al mu'adzim nafsahu, dia mengagungkan diri dia sendiri. Ya, seperti kita berkata nih, antum sendiri nih. Kami berterima kasih kepada hadirin, padahal dia sendiri. Nah, ngomongnya kami, itu al mu'adzim nafsahu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia juga kan? Taib. Kemudian anta, anti, ini anta qaimun, anti qaimatun. Nah, ini mubtada ini. Dhamir munfasil. Hilmi, Hilmi baca. Petnat nomor 4. Anti. Ah, anta lil mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Mukhatab tentunya muzakkar. Anti lil mukhatabah, orang kedua yang diajak bicara tentu muannas. Ya, anta, anti, anda, kamu. Ya. Terus antuma, antum, antunna. Antuma, antum, antunna. Ya. Apa? Abu Kila. Perhatikan antuma, ya perhatikan antuma, antum, antunna. Antuma itu lil musanna al mukhatab mutlaqan. Antuma itu untuk musanna, untuk berdua. Al mukhatab, orang yang diajak bicara secara mutlak. Artinya secara mutlak apa? Baik dia muzakkar ataupun muannas. Kita katakan antuma qaiman atau antuma qaimatan. Ya, bisa buat berdua, kalian berdua. Antum bicara ke teman antum nih. Ya, Pak Majid bicara ke Abu Akila dan Maranto. Antuma, ya, qaiman. Nah, Jumakir bicara kedua istrinya dengan antuma juga. Antuma jamilatan, misalkan. Kedua istri, ngayal aja dulu. Bikin contoh dulu, ya. Bikin contoh dulu, Jumakir. Baru dikasih contoh aja langsung kaget. Langsung kepeteran. gimana menghadapi kenyataan, ya Allah, dimakir. Mana lagi tadi? Wa antum li jam'i dzukur al muhatabin. Nah, sedangkan antum diperuntukkan untuk jamak mudzakkar, orang yang diajak bicara, muhatabin, jamak. Kalian kalau bahasa kita, antum. Tapi kalau di Indonesia antum jadi satu ya? Boleh, itu mimba bil ikram, kalau dalam memuliakan orang tua, ya, orang yang kita hormati, jangan pakai anta adatnya. Tapi kalau menyisih itu enggak apa-apa. Ya, kita bicara ke orang tua, kiai, ya. Antum madza turidu antum? Turi antum ilaina antum? Nah, itu Pak, enggak apa-apa. Itu bagus ya, itu mimba bil ikram. Ya. Ya itu bahasa ya. Itu tambah. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta. Karena Allah bukan makhluk. Pemuliaan terhadap Allah bukan di situ tempatnya. Berikutnya mana lagi? Wa antunna li jam'il inas, antunna untuk jamak muannas al mukhatabat, ya, yang diajak bicara. Kalian wahai para wanita. Wa hadhihi amsilatul hadir, ini contoh-contoh untuk yang hadir, artinya orang kedua, orang pertama atau kedua yang hadir, orang pertama orang kedua ya. Kemudian wa huwa wa hiya wa huma wa huma wa hunna, ini yang gaib berarti bukan hadir, orang ketiga. Kalau orang pertama orang kedua hadir, nah ini mubtada. Huwa misalkan huwa qaimun, huma qaiman, hum qaimun, hunna qaimat misalkan. Nah, jumakir. Putnot nomor berapa antum bacanya? 6. Oh, putnot nomor 6 ya. Oh iya. Terus? Nah, perhatikan putnot nomor 6 huwa huwa hiya huma wa hum hunna. Ini domir munfasil yang menjadi mubtada, huwa qaimun dan seterusnya. Maka huwa lil mufradil ghaib, huwa diperuntukkan untuk mufrad. Ya, satu yang ghaib, enggak hadir, orang ketiga. Dia gitu. Hiya, hiya lil mufradah al ghaibah. Sedangkan hiya untuk mufradah, untuk mufrad satu tapi enggak hadir. Ketiga. Si dia juga. Biasanya kalau bahasa Indonesia pakai si dia. Kalau cowok dia aja gitu ya. Kita ngasih kata pengganti Marwanto, gimana Marwanto? Ah, dia mah gitu. Ah. Tapi kalau Ahmad, si dia. Ah, gitu Marwanto. Ya. Mana lagi tadi? Wa huma lil musanna al-ghaib mutlaqan. Nah, huma itu untuk musanna yang ghaib, orang ketiga secara mutlak. Artinya apa? Untuk mudzakkar atau muannas. Ya, misalkan ya Jumakir berkata tentang Marwanto Abu Aqilah. Huma huma yadrusan, huma yakulan. Marwanto sama Abu Aqilah, dia keduanya makan. Tapi Jumakir berbicara tentang dua istrinya, huma huma huma mudarrisatan. Kedua istri saya mudarrisah. Huma ustadatan gitu. Nah, misalkan dua istrinya Jumakir. Ya. Sekarang istilah itu ustadah bukan? Bukan. Enggak, yang real di sekolah gitu. Enggak, ngajar enggak. Mungkin nanti dua ustazah yang baru gitu. Amin aja berat ya. Takut dikabulin bahkan. Takut dikabulin. Karunia Allah Jumakir. Aduh. Takut dikabulin dia. Mana lagi tadi? Nah, berikutnya. Wa nahu qaulika ana qaimun, nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalik. Nah, contohnya ini dari domir semua, ana qaimun, nahnu qaimun dan yang serupa dengannya. Ah, Abu Aqilah. Tafadhal. Qotat nomor berapa itu? 7. Ana qaimun nahnu qaimuna. Perhatikan. Ana domirun munfasil. Domir munfasil. Tadi diperuntukkan untuk apa ana tadi? Ya, diperuntukkan lil mutakallim wahdah. Mabni ala sukun, mahalluhu apa mahalnya? Raf'un. Posisinya sebagai rafa alal ibtida, sebagai mubtada. Qaimun khabarnya. Nahnu sama domir ya mabni ala dhom. Mahallu huruf'un alal ibtida' sebagai mubtada' juga. Qa'imun khobarnya. Walam turufihi tanda khobarnya adalah al-waw sebagai pengganti dari domah. Karena domah adalah tanda i'rab bagi rafa' yang asli. Li'annahu sifatun li jam'il mudhakkar salim. Karena dia adalah sifat untuk jamak mudhakkar salim. Wa ma'asbah dalik maupun yang serupa dengannya. Ya, yang serupa dengannya. Tafadhol dibaca di sini. Marwanto. Faqat wallawahiku hurufun. Nah, itu ada koma-komanya bikin grecok ya. Di buku ini emang penerbitnya mau nguji kita ini. Dikasih ya koma-koma yang bikin ngaco ya. Kasih koma, titik yang bikin berantakan. Baik. Wa ma asbah dalik dan yang serupa dengannya, contoh anta qaimun, anti qaimatun, antuma qaiman. Ya, antuma kan mutlakon, ini yang mudzakkar, kalau muannas antuma qaimatan begitu. Antum qaimun, antunna qaimatun. Atau wa huwa qaimun, hiya qaimatun. Hiya qaimatun, huma qaiman. Nah, ini huma kan mutlakon. Berarti untuk muannasnya huma qaimatan. Hum qaimun hunna qaimat. Nah, maka fal mubtada fi hadhil amsilah, maka mubtada pada domir-domir seperti ini semua, anta, anti, antuma itu semua adalah mabni, domirun mabni. Mahalluhu raf'un 'alal ibtida. Posisinya rafa. Sebagai apa? Al-ibtida mubtada. Fad domir fi ana, anta, anti, antuma, antum ila akhir itu domirnya bukan anta, anti, ana bukan, tapi an faqat. Domirnya hanya an saja. Ya, wallawahiku laha hurufun. Lawahik itu jamak dari lahiknya. Maka ya, huruf-huruf yang berikutnya yang setelah an tadi itu hurufun laha, itu laha huruf. Hanya huruf untuk dia. Tadulu alal murad yang akan menunjukkan kepada murad, maksud atau tujuan. Anta dikasih ta, dikasih tujuan. Bahwasanya ini untuk mukhatab mudzakkar. Antum dikasih taktum ya. Dikasih tu, mimnya itu alamatul jamak. Kalau ini hurufnya kalau mau kita i'rab atu-atu lagi. Antum ya, domirnya mana? An. Tu itu huruf ya. Yang ya, huruf aja. Tadulu alal murad. Mim alamatul jamak. Mim tanda jamak. Antum tu-nya itu yang menunjukkan pada maksud yaitu ya, apa namanya? Mukhatab mudzakkar. Ya, mukhatab mudzakkar dan seterusnya. Jadi domirnya hanya apa? An. Nah, tapi kalau antum mau langsung antum, ya itu langsung antum katakan dia domirun munfasilun, enggak apa-apa. Ya. Anta qaimun. Anta antum katakan domirun munfasilun. Anta mabni 'alal fath fi mahalli raf'in fa'il, enggak apa-apa. Marfu'un fi mahalli raf'in fa'il. Menurut pasir rofa, domir, gak apa-apa. Tapi kalau mau dirinci, domirnya hanya an faqat, an saja. Ngerti sini? Taib ya. Qala al-muallif. Seru juga Ibnu Qasim ini. Qala al-muallif wal khabaru kisman. Khabar ada dua, mufradun wa ghairu mufradin. Khobar ada dua, mufrad dan ghair mufrad. Fal mufrad nahu qaulika Zaidun qaimun. Ini mufrad yang zahir. Wa Zaidani qaiman, Zaidun qaimun. Ghair mufrad itu ada empat. Ada jar majrur, dharab, fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Nah, kita baca dulu footnote nomor 1. Ilmi. Ayo Ilmi. Ma laisa jumlatan, jumlatan khobar laisa Hilmi. Oh, ada harfu jarnya ya. Oh iya, benar berarti ya. Ma laisa fi jumlatin. Anda enggak lihat harfu jarnya. Musannan. Musannan. Fama mussila bihi. Baik. Yang dimaksud dengan mufrad di sini, khobar itu ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Yaitu yang dimaksud dengan mufrad adalah ma laisa bi jumlatin wala syabihan bil jumlah. Yang dia bukan jumlah, artinya dia bukan kalimat yang sempurna. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nanti kan ada tuh khobar dalam bentuk jumlah. Zaidun koma abuhu. Koma abuhu itu jumlah. Koma fi'il madi abuhu fa'il. Nanti koma abuhu jumlahnya itu fi mahalli rafin sebagai khobar. Nah ini bukan seperti itu. Zaidun qa'imun. Qa'imun itu bukan jumlah. Ya. Wala syabihan bil jumlah. Bukan pula yang syabih jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Jar majrur dan dharab. Zaidun fil fasli. Itu fil fasli jar majrur. Berarti dia syibhul jumlah. Berarti dia mufrad atau ghairu mufrad. Ghairu mufrad kalau dari sisi istilah khobar di sini. Zaidun indaka. Zaidun ya, Zaidun amamaka. Berarti amamaka itu sebagai khobar. Dia syibhul jumlah karena dorob. Berarti dia mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Nah, yang mufrad yang dia bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah. Zaidun qaimun. Ya, kemudian apa lagi tadi? Nahnu qaimun. Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Maka qaimun, khobar, mufrad namanya. Jangan antum artikan mufrad itu lawan dari musanna. Kalau nanti lawan dari musanna, qaimun, ya, lawan dari jama. Qaimun bukan mufrad dong namanya di sini, karena di dalam bentuk jama. Bisa dipahami sini? Nah, walau kana musanna au majmu'an, walaupun khobarnya yang mufrad tadi dalam bentuk kalimatnya itu dalam bentuk musanna atau dalam bentuk jama. Semisal tadi az-zaidani qaiman. Qaiman dalam bentuk musanna. Az-zaiduna qaimun dalam bentuk jama. Bukan mufrad, tapi ini dinamakan mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah dan bukan pula syibhul jumlah. Ya. Mana lagi tadi? Fa innahu fi hadzal babi yusamma mufradan. Maka ini semua dinamakan di bab ini sebagai mufrad kama mustilabeh sebagaimana telah dicontohkan. Ya. Wal mufradunahu zaid qaulika zaidun qaimun wa zaidani qaiman wa zaidun qaimun. Ini lihat footnote nomor berapa itu? Nomor 2 pendek nomor 2 ana aja dah. Wal khabaru fi hadzal amsilati mufradun wa in kana musannan aw majmu'an. Maka khobar dalam contoh-contoh ini semuanya dalam mufrad walaupun dalam bentuk musanna atau jama. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Nah, yang ghairu mufrad, khobar ghairu mufrad ada 4. Jar majrur dan dharab. Ya, lihat nomor footnote nomor 3, ya. Pak Majid. Asya'a. Asya'a. Ah, ghairu munsharif. Wadhahaha. Apa? Wadhaha atau wadhaha? Wadhaha. Berarti wadhahaha beliau menjelaskannya. Jaru wal majrur Tatim mubihi. Mulahadatin. Mutaalliqatin. Udah beda itu. Ayo ngopi dulu. Udah jam berapa ini? Waduh, kemudiannya baca gak deh? Nah tadi Pak Majid bacanya putat nomor berapa? Tiga. Nomor 3 ya. Ghairu mufrad, jar majrur dan dharab. Artinya khabarnya dalam bentuk jar majrur dan dalam bentuk dharab. Putat nomor 3 ya. Ai al jar wal khabaru ghairu mufrad, yaitu khabar ghairu mufrad wa huwa al jumlah au syibuhuha. Yaitu dalam bentuk jumlah, entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau yang serupa dengan jumlah. Jar majrur atau dorof. Ya, maka ada arba'atu asya'a, ada empat. Waddahaha, dan beliau menjelaskannya biqaulihi dengan ucapan beliau Ibnu Hajarum. Al-jar wal majrur, wadzarfu at-tamani. Dorof yang tamman. Wahuma sibul jumlah. Keduanya adalah jar majrur dan dorof adalah sibul jumlah. Wadabitu tam, apa ketentuan dari tam? Walladhi tatimu bihi al-fa'idah, yaitu yang dengannya sempurna fa'idah. Artinya kalau didatangi jar majrur atau dharab pada mubtada, sempurna kalimat. Zaidun fil fasli. Nah, sempurna kalimat enggak? Sempurna. Nah, ini namanya at-tamman. Zaidun indaka. Sempurna kalimat enggak? Sempurna. Ini namanya yang tamah. Ya, min ghairi mulahadatin muta'alliqatin, tanpa ada mulahadah. Ya, tanpa ada mutaalliqah, yang tanpa ada keterkaitan. Ya, jadi cukup antum katakan Zaidun fil fasli. Kalau antum mengaitkan juga boleh. Ya, fil fasli mutaalliqun, ya, atau mutaallaqun bi khabaril mahdhuf, misalkan mustaqirrun. Nah, ini boleh. Min ghairi mulahadatin au mutaallaqatin, bukan mutaalliqah. Ya. Terus wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Ini khabar berikutnya. Fi'il dengan fa'il, mubtada dengan khabar. Nah. Marwanto? Nah, kemudian fi'il dengan fa'ilnya yang zahir. Ya, atau yang mudmar. Fa'ilnya zahir atau yang domir, mustatir. Atau khobar dalam bentuk mubtada dengan khobarnya yang mufrad. Atau khobarnya yang ghairu mufrad. Wadhani huma al-jumlah. Keduanya adalah jumlah. Dhani maksudnya hadhani. Dhani maksudnya hadhani. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Musalib sendiri. Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma. Kalau abuhu fa'ilnya dohir. Atau Zaidun qoma, fa'ilnya domir. Atau Zaidun jariyatuhu zahibah. Jariyatuhu mubtada, zahibah khobar. Nah, ini berarti khobar dari mubtada yang jariyah mufrad. Atau antum katakan Zaidun jariyatuhu zahabat ilal khoryah, misalkan. Berarti khabarnya adalah jumlah apa ghairu mufrad. Ghairu mufrad dari jariyah. Yang jariyah. Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada tsani. Zahibatun khabar dari mubtada yang mana? Awal. Loh, kok mubtada awal? Masa Zaidun zahibah? Zaidun jariyatuhu zahibah. Zaid yang pembantunya minggat gitu. Pembantunya minggat. Nah, berarti zahibah khobar yang minggat siapa? Membantu. Nah, ini atau ini kan khobar dari jariyah mubtada tsani mufrad atau ghairu mufrad. Zaidun jariyatuhu zahabat ila suq. Berarti zahabat ila suq khobar dari mana? Dari jariyah. Khobar apa namanya? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ahamantum sudah. Mumtaz Syekh Abdul Majid. Boleh nambah kalau begitu, Mas. Nambah pelajaran. Nah, nambah yang mana dulu ya. Mana lagi tadi? Ya, petat nomor berapa? Hah? Nahu Zaidun indaka. Zaidun fid dari, Zaidun indaka. Petat nomor 5. Ya, petat nomor 5. Ya, Abu Akila. Siapa? Hilmi. Jarun wa majrurun. Terus? Au istaqarra. Kainun au istaqarra. Nah, maka lihat Zaidun fid dari, Zaidun indaka, Zaidun mubtada fid dari jar majrur. Ya, indaka itu dharab, keduanya adalah khabaran. Keduanya adalah khabaran dan mubtada. Untuk mubtada Zaid. Ya. Muta'allaqahuma mahdhufun. Yang dikaitkan kepada keduanya itu mahdhuf. Ya. Mahdhuf takdirnya Zaidun kainun atau Zaidun istaqarra. Zaidun istaqarra fid dari, Zaidun istaqarra indaka. Zaidun kainun fid dari, Zaidun kainun indaka. Gitu. Ya. Kemudian wa Zaidun qoma abuhu wa Zaidun jariyatuhu dhahibah. Jumakir. Ini berarti Zaidun mubtada, koma fiil, abuhu ya fa'il dari fiil. Nanti jumlah koma abuhu fi mahali raf'in sebagai fa'il, sebagai khobar dari Zaid. Ini kalau fa'ilnya mufrad apa zahir? Kalau fa'ilnya domir enggak bisa. Zaidun koma. Nanti koma fiil fa'il yang fa'ilnya domir mustatir fi mahali raf'in sebagai khobar. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Mana khobar Zaidun? Jumlah ismiyah jariyatuhu dhahibah. Jariyatuhu mubtada, mubtada sani, dhahibah khobar dari mubtada sani. Jumlah jariyatuhu dhahibah fi mahali rafin sebagai khobar dari Zaid. Zaid pembantunya minggat dhahibah. Jumakir tafaddal. Bi maudi irafin, bukan maudi irafin, maudi irafin. Mubtada usanin. Jangan mubtadaun, mubtada usanin. Mubtadanya yang kedua diidofahkan. Terus ajnabiyatan fa inna yakuna ad-dhamir wa inna ayakuna ad-dhamir tamkin fa inna ayakuna ad isim domir khobarnya benar ya. Fa imma ayakuna ad-dhamira, na'am. Wa imma ayakuna isma isyaratin. Terus dari Nah, hasbuk, cukup. Nah, lanjut Abu Aqila. Ibasu taqwa dzalika khairun. Terus mana tadi bacanya? Tayyib. Ya. Maka pada contoh Zaidun qoma abuhu Zaidun jariyatuhu dhahibah, maka Zaidun mubtada jumlatul fi'il fa'il fi mawdhi'i raf'in khabar an Zaid. Maka jumlah fi'il fa'il qoma abuhu itu menempati posisi rafa sebagai khabar dari Zaid. Kemudian jariyatuhu dhahibah itu mubtada usanin, mubtada sani, dan khobarnya yaitu zariyatuhu mubtada sani wa zariyatuhu, benar ya, mubtada unsanin ya. Hah? Mubtada unsanin, bukan mubtada u ya, bukan mudhofun ilaih. Dan zariyatuhu zahiba mubtada unsanin, mubtada yang kedua bukan mubtada'u ya, afwan ya, ralat ya. Kemudian khobarnya yaitu zahibah, maka jumlah tuhuma jumlah keduanya fi maudi'i rafin menempati posisi rafa ya, dia kan jumlah tuh kan, zahib jariyatuhu zahibah itu jumlah ismiyah, maka keduanya menempati rafa. Keduanya ini maksudnya jariyatuhu zahibah dan qoma abuhu. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya sebagai khobar dari mubtada awal. Zaidun qoma abuhu, Zaidun jariyatuhu dhahibah. Wa'lam, ketahuilah anna al-khobara ila waqa'a jumlatan. Ketahuilah bahwa khobar apabila dia terletak sebagai jumlah, sebagai jumlah kalimat yang sempurna. Khobar, kayak tadi qoma abuhu, ini jumlah khobarnya. Jariyatuhu dhahibah, ini jumlah sebagai khobar, ya kan? Fala budalahu min rabitin, maka dia mesti ada rabit, penghubung ya, pengikat. Nah, jadi dalam kalimat qoma abuhu jariyatuhu zahibah mesti ada pengikat yang nanti akan menghubungkan yarbituhu ilal ma'al mubtada, yang akan menghubungkan dia dengan mubtada ya. Kalau Zaidun qoma abuhu, mana rabitnya? Domir hu. Zaidun jariyatuhu zahibah, mana rabitnya? Hu domir, supaya kembali kepada mubtada, menghubungkan dengan mubtada. Li'alla takuna al-jumlatu ajnabiyatan minhu, supaya jumlah yang datang nanti khobar itu bukan ajnabiyah, bukan yang asing dari mubtada. Ya, kalau antum mengatakan Zaidun ya, Zaidun qoma amrun, loh, Zaidun qoma amrun, berarti qoma amrun ini jumlah jumlah ajnabiyah, nggak ada robitnya, nggak ada hubungannya. Zaidun qoma amrun. Nah, ini babnya udah bukan mubtada apa khobar dalam bentuk jumlah nih, tapi dalam bentuk apa? Tanazu, ya. Berebutan. Berebutan. Zaidun qoma amrun. Ya berebut. Siapa yang berdiri? Nah, begitu. Wa fa imma ayakuna ad-dhamiru. Maka rabitnya itu entah itu dalam bentuk domir, fa imma ayakuna ad-dhamira ya, rabitnya itu dalam bentuk domir, kama fi abuhu, sebagaimana dalam abuhu Zaidun qoma abuhu. Nah, ini hunya itu yang kembali kepada Zaid. Wal ha fi jariyatuhu ya, ha pada jariyatuhu, hunya itu kembali ke Zaid. Zaid jariyatu. Wa imma ayakuna isma isyaratin. Nah, bisa juga rabitnya adalah isim isyarat. Ka, seperti contoh libasut taqwa dari khair, libas mubtada ya, taqwa mudhofun ilaihi. Dzalika isim isyarah. Mubtada. Ya. Khairun khabar. Khabar dari mana? Khabar dzalika. Nanti jumlah dzalika khair fi mahalli raf'in sebagai khabar dari mudhibas. Mana robitnya enggak ada domir? Mana robitnya? Isim isyarah. Ya, isyarah lil ba'id kembali mengisyaratkan ke mana musyar ilaihi, ke mengisyaratkan ke musyar ilaihi, yaitu libasut taqwa. Liannahu isyaratun ila libas, karena dalika isim isyarah itu mengisyaratkan kepada libas. Sudah, ini robitnya dua tuh. Ya, bisa domir atau isyarah. Waqad yakunu ar-rabitu al-umuma. Nah, terkadang rabit yang menghubungkan ya jumlah dengan mubtada adalah keumuman aja. Ka Zaidun ni'mar rajul. Nah, Zaid adalah sebaik-baiknya pria. Ya. Ni'mar rajul ini kan jumlah. Ya, ni'ma fi'il madi ar-rajul fa'il. Nah, mana rabitnya? Domir tak ada. Apalagi? Ah, apalagi tuh? Isim isyarah enggak ada. Apa dong? Keumuman aja. Zaid adalah sebaik-baik pria. Li'annal mubtada'a fardun min afrodir rajul. Karena mubtada'nya Zaidun. Zaidun itu adalah jenis dari jenis-jenis pria. Ya enggak? Zaid adalah jenis pria. Sementara khobarnya ni'mar rajul. Zaid adalah sebaik-baik pria. Nah, Zaid adalah bagian dari jenis pria. Ya. Waqad yakunu ar-rabitu i'adatal mubtada'i bi lafzihi. Nah, terkadang rabit yang menghubungkan antara jumlah dan yang khobar dalam bentuk jumlah dengan mubtada adalah i'adatal mubtada'i bi lafzihi. Mengulangi mubtada dengan lafaz mubtada itu. Semisal al-haqqah mal-haqqah. Al-haqqah mubtada. Ma istifham mubtada sani. Al-haqqah khobar mubtada sani. Jumlah mal-haqqah fi mahali raf'in khobar dari al-haqqah yang pertama. Jadi mana rabitnya? Pengulangan mubtada. Ya, pengulangan mubtada. Mal-haqq, al-haqqah, mal-haqqah. Iya. Tapi bukan istifhamnya, pengulangan mubtadanya. Ya. Wa hadza idza lam takun al jumlatu ainal mubtada'i fil makna. Namun ini apabila jumlahnya itu bukanlah mubtada itu sendiri secara makna. Fa in kanat kadzalik. Nah, namun jika jumlah itu adalah mubtada itu sendiri secara makna, fala tahtaju ila rabitin, enggak butuh kepada rabit. Semisal ucap firman Allah taala, qul huwallahu ahad. Huwa mubtada. Allahu, ya, Allahu adalah mubtada sani, ahadun khobar. Jumlah Allahu ahad itu fi mahali rafin. Ya. Mana robitnya? Ya itu sendiri. Kandungan khobar adalah nafsul mubtada. Ya enggak, khobar adalah nafsul mubtada. Paham tuh? Ya. Ngerti nggak sini? Semisal nutqi Allahu hasbi. Nutqi itu mubtada. Ucapanku adalah Allahu hasbi. Allah cukup bagiku. Ya, ya perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Maka jumlah Allahu hasbi itu kan mubtada khobar. Ya, menjadi khobar dari mubtada nutqi. Nutqi mubtada awal. Nah, maka jumlah ismiyah Allahu hasbi menjadi khobar dari mubtada awal. Nah, dia enggak butuh rabit. Kenapa? Kenapa enggak butuh rabit? Karena jumlah Allahu hasbi itu adalah ainul mubtada fil makna. Ya, itu adalah mubtada secara makna. Ucapanku adalah Allahu hasbi. Maka Allahu hasbi ya itu ucapanku secara makna begitu. Ngerti enggak di sini? Hah? Paham sini cuma kir? Paham, Ustaz. Ya. Wal jumlatul khabari fi misalaini wa huwa ainul mubtada'i fil makna. Maka jumlah khabar di dua contoh yang terakhir, ya, yang qul huwallahu ahad dan nutqi Allahu hasbi, itu adalah mubtada itu sendiri secara makna. Nutqi Allahu hasbi. Allah hasbi, ya itu dia nutki. Ah gitu. Nah, babul awamil ad-dakhil ala mubtada wal khabar panjang ini sepertinya. Cukup kali ya. Ada yang mau tanya enggak? Tafadhalu.